بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإذ اللهم لا مانع لما منعت نعتاز الجد من كالجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas hadis ke 4000. Kita akan membahas hadis di bab ijtinab asybuhat fil kasb, yaitu bab penting ya, di hadis 4465 insyaallah taala tentang menjauhi syubhat dalam usaha kita, dalam perdagang kita, bahkan dalam banyak hal. Karena hadis yang akan kita bahas ini menyeluruh mencakup masalah yang tak terbatas hitungannya. Kita mulai pembacaan babnya. Ini bab kedua dalam kitab Al-Buyu'. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang anjuran untuk berusaha mencari penghasilan. Maka ketika mencari penghasilan, kita harus berusaha untuk menjauhi diri dari perkara yang samar, perkara syubhat. Baik, kita mulai bab ijtinab syubhat fil kasb. Bab menjauhi syubhat, menjauhi perkara yang samar dalam kasb, dalam urusan mencari penghasilan. Ya, ketika mencari penghasilan, kita harus mengikuti peraturan syariah. Baik, ijtinab yaitu masdar dari ijtanaba. Ijtanaba syai berarti ibtada ani syai, yaitu menjauh dari sesuatu. Nah, menjauh di sini menjauh pada apa? Menjauh dari apa? Menjauh dari syubhat. Syubhat ya, ini jamak dari syubhah. Dan syubhat itu adalah al-umur al-multabisat. Al-umur al-multabisat yaitu perkara-perkara yang samar dan tidak jelas diketahui secara pasti untuk dihukumi apa. Makanya ada dalam golongan Yahudi tasyabahat qulubuhum, yaitu hati-hati mereka benar-benar samar, tidak ketahuan jelas maunya apa dan bersyubhat. Begitu juga dalam kita mosa ishtabahatil qiblah. Ternyata kiblat itu bersyubhat, dalam artian kita tidak tahu secara pasti kemanakah kita harus menghadap. Baik, jadi syubhat dari kata syubih yaitu mirip antara yang halal dan yang haram, atau sesuatu perkara yang mirip dengan perkara halal namun mirip juga dengan perkara haram. Sebagaimana sekarang Banyak sekali perkara yang aslinya haram namun dimirip-miripkan dengannya halal. Sehingga menjadilah dia syubhat. Dan orang-orang yang benar-benar hati-hati, dia akan meninggalkan perkara tersebut. Kita mulai pembacaan hadis. An-Nasa'i rahimahullah berkata, di sini kalau di kitab aslinya, Sunan An-Nasa'i aslinya, Haddathana Muhammad bin Abdul A'la As-Sana'ani qal haddathana Khalid wa huwa Ibnu Al-Harith qal haddathana Ibnu Aun an Asy-Sya'bi qal sami'tu An-Nu'man bin Bashir qal dari hadis ini adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Perlu kita ketahui di sini hadisnya An-Nu'man bin Bashir. Kalau misalnya kemarin yang kita yang Aisyah, ya inna atiyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Nah, sekarang adalah hadisnya An-Nu'man bin Bashir. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma'u ba'dahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حما وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجثر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi An-Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'ad sahabat juga, Bashir di sini juga sahabat, tinggal di daerah Syam, kemudian dibunuh, tewas, wafat, rahimahullah, radhiyallahu anhu, di Khimsah, pada tahun sekitar 65 Hijriah. Hadis ini insyaAllah hadis yang sahih. Riwayat An-Nu'man bin Bashir. Qal dia berkata, sami'tu Rasulullah. Saya telah mendengar Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, fawallahi la asma'u ba'dahu ahadan. Demi Allah, wallah, demi Allah. Ma asma'u atau la asma'u ba'dahu ahadan. La akan dengar ba'dahu setelah beliau ahadan seorang pun. Tapi di sini masalahnya, fa wallahi la asma'u ba'dahu ahadan, kalam siapa tidak mungkin di sini kalam An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah wafat 13 Hijriah, kemudian An-Nu'man bin Bashir wafat 65 Hijriah. Dan bagaimana dikatakan demi Allah saya tidak mendengar siapapun setelah ba'dahu, di sini misalnya kepada Rasulullah An-Nu'man bin Bashir, setelah Rasulullah wafat tidak pernah mendengar siapapun. Nah ini perlu dipahami baik-baik bahwasanya kalimat, kalau misalnya kita kembali ke Sunan An-Nasa'i As-Sughra yang aslinya, ada kalimat fawallahi la asma'u ba'dahu ahadan, itu yang zahir adalah kalamnya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu Amir bin Syarahil, Abu Amr Al-Kufi. Ini mungkin kalamnya Asy-Sya'bi. Ya, kemungkinan kalamnya Asy-Sya'bi yang mengatakan, demi Allah saya tidak pernah mendengar setelah beliau seorang pun. Maksudnya bahwasanya An-Nu'man bin Bashir adalah sahabat terakhir yang beliau pernah mendengar dari kalangan sahabat. Ya. Mendengar langsung ya. Jadi setelah perkataan An-Nu'man bin Bashir, setelah An-Nu'man bin Bashir, beliau tidak pernah bertemu langsung dengan sahabat lain untuk beliau dengar salamnya. Jadi fawallahi la asma'u ba'dahu ahdan, itu kemungkinan besar adalah kalamnya Asy-Sya'bi wallahu a'lam. Yaqul An-Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Innal halala bayyin." Sesungguhnya yang halal itu jelas. "Wa innal harama bayyin." Dan sesungguhnya haram itu bayin, jelas. Ya. Halal jelas, haram jelas. Bagaimana yang halal sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, sudah ada ijma ulamanya. Begitu juga yang haram yang jelas sudah ada ayatnya, sudah ada sunnah hadisnya, sudah ada ijma ulama. Ada tambahan. Bayna zalika umuran mushtabihat. Wa inna bayna zalika umuran mushtabihat. Dan sesungguhnya antara itu, antara keduanya, antara halal yang jelas dan haram yang jelas, itu terdapat perkara-perkara disebut mushtabihat, yaitu perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat, yaitu syubhat, tidak jelas. Baina-baina, nis-nis, atau setengah-setengah. Mirip dengan yang halal, mirip pula dengan yang haram. Atau tidak diketahui dia ini halal atau enggak. Atau kebingungan orang ketika melihat khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ini halal, ada yang mengatakan ini haram. Ya, ada yang benar. Orang bertanya. Baik. Warubbama qal, dan kemungkinan dia berkata, fa'inna bayna zalika umuran mushtabihat, dan itu semua adalah mushtabihat. Kita berkalimat ini bayin umuran mushtabihat. Sungguhnya hal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantaranya ada perkara-perkara yang samar. Jadi yang halal secara murni itu jelas adanya, tidak ada kesamaran, itu halal yang murni benar-benar. Begitu juga dengan yang haram secara murni. Nah, tetapi pasti ya, ada aja. Keduanya, di antara yang halal secara murni jelas halal, haram secara murni jelas haram, ada di antaranya masalah-masalah yang tidak jelas bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ditambahkan, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak mengetahui umur mushtabihat ini banyak di orang. Jadi banyak sekali orang yang tidak mengetahui hukumnya sebenarnya apa sih. Ya, karena ini dibalut-balut nih. Hukumnya apa? Nah, orang yang kurang ilmunya, kurang konsentrasinya, itu gampang terjerumus dalam syubhat karena memang tidak tahu ini hukumnya apa nih, enggak jelas bagi dia. Apakah itu halal atau haram? Tapi bagi orang-orang yang rasikh fil ilm, pokok ilmunya, semua itu jelas bagi mereka dan tidaklah samar. Nah, ini nih bedanya ulama dengan juhala, orang awam dengan orang khawas. Orang ulama dan khusus itu banyak hal bagi mereka itu jelas, enggak samar, tetapi bagi orang awam mereka enggak, mereka bagi mereka samar. Nah, begitulah perbedaannya. Makanya ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Sedangkan kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya cahaya, maka menjadi samar. Nah, coba kita tengok apa sih yang halal secara murni, apa sih yang haram secara murni. Misalnya halal secara murni, ya seperti memakan hasil investasi atau cocok tanam yang baik-baik. Juga misalnya tentang buah-buahan, juga hewan-hewan ternak seperti memakan kambing, ya jelas memakan kambing, memakan unta, juga meminum minuman yang baik seperti minum air putih, ya boleh juga minum madu atau minyak zaitun. Juga mengenakan atau memakai pakaian yang dibutuhkan seperti pakaian dari bahan katun, ya, atau dari bahan wol, bahkan binatang yang halal dimakan, juga seperti menikah, itu aslinya halal. Itu semua halal murni. Nah, itu jelas. Juga asalnya jual beli itu halal, wa ahallallahu al-bai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Jual beli asalnya halal, tetapi tetap ada pengecualian di beberapa poin, itu banyak sekali ya. Jual beli yang dilakukan oleh muslim. Adapun yang haram secara murni, ya, seperti misal makan bangkai, makan tikus, makan kambing yang masih tidak disembeli, juga seperti darah, ya, atau daging babi, minum khamar, sudah jelas. Kemudian menikahi mahram, dan dalam mahram adik sendiri, kakak sendiri, ya. Juga termasuk mahram ibu sendiri. Nah, dalam perdagangan atau dalam riba itu sendiri, yang paling ringan itu ibarat seseorang menzinahi ibunya sendiri. Maka na'udzubillah. Nah, itu riba haram jelas-jelas. Tetapi kadang orang tidak mengetahui, ya, bahwasanya itu riba, sehingga mereka menerobosnya begitu saja karena tergiur. Karena memang di zaman ini banyak sekali ulama itu lemah dan dianggap lemah oleh masyarakat, sehingga mereka tidak bisa melindungi dan tidak bisa memberitahukan baik-baik kepada masyarakat awam. Selain masyarakat awamnya juga peka, ya. Dari sutra dari wadah terbuat dari emas, sebagaimana ada hadisnya. Juga penghasilan-penghasilan yang diharamkan jelas, seperti penghasilan dari hasil riba, korupsi, nyolong, judi, juga hasil menjual apa yang aslinya tidak halal, misalnya menjual anjing, juga mengambil harta orang yang didapat dengan cara, ya, dirampas, membreksi, hal lainnya banyak sekali. Itu jelas haram. Tapi ada sesuatu yang tidak jelas. Ada sesuatu yang syubhat. Seperti memakan sesuatu, ya, yang diperselisihkan tentang haramnya, keharamannya. Baik secara tersendiri ataupun secara kolektif. Baik, memang itulah syubhat. Akan kita, kalau misalnya perkara syubhat dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kalau dalam riwayat At-Tirmidzi la yadri katsirun minan nas amin al-halal hiya am minal haram, ini tidak diketahui oleh banyak manusia apakah dia dari hal yang halal atau dia hal yang haram. Ini berarti menunjukkan bahwasanya perkara syubhat ini ma'rifatul hukmiha mungkin, yaitu mengetahui hukumnya apakah itu halal atau haram itu mungkin, tapi hanya segelintir dari manusia tahuinya. Ya, dan mereka adalah mujtahidun. Baik. Syubhat itu ada beberapa nasirin ulama. Ya. Ada yang mengatakan ketika terjadinya tabrakan dalil, maka itu menjadi syubhat. Dan memang bagi orang awam bagaimanapun tabrakan dalil selalu menjadi syubhat. Karena ketika misalnya mereka memilih ada ketika adanya tabrakan dalil, kemudian mereka memilih salah satunya, itu pasti memilihnya tidak dengan ilmu. Itulah orang awam. Tidak punya kafaah ilmiah dalam masalah usul fiqih, dalam masalah qawaid muamalah, misal dalam masalah mustalah al-hadis, apakah ini hadisnya sahih atau dhaif, dan tidak mempunyai kaidah dalam masalah tarjih. Allah orang awam yang kemudian tenggelam terus al-adil secara zahir bertabrakan, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Maka ini menjadi syubhat baginya. Baik, itu penafsiran yang pertama. Syubhat itu adalah ta'arud al-adillah. Yaitu jika bersimpangannya dari dalil secara zahir. Yang pada hakikatnya dalam syariat Islam, tidak ada pertentangan antara satu nas dengan nas lain. Melainkan, imma memperhatikan pengkhususan atau pengglobalan, imma ada nasakh, sehingga ada nasikh dan ada mansukh. Ya. Berarti dalam syariat Islam, nas Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada yang bersifat saling bertabrakan. Adapun kalau misalnya terlihat bertabrakan, itu karena memang pandangan kita lah kaum muslimin, pandangan kita manusia biasa yang memang belum nyampe maqam dan ilmunya. Padahal kalau mau diteliti, ada pembahasan untuk tiap dalil yang zahirnya bertabrakan dan ternyata selalu ada makhrajnya. Selalu ada jalan keluarnya. Baik. Di antara ulama, ada yang mendefinisikan atau memahami syubhat itu adalah ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama. Itu perselisihan pendapat di antara ulama. Ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi ada yang mengatakan syubhat itu adalah ta'arud ala adillah. Katanya dalil. Kalau yang kedua, syubhat itu adalah ikhtilaf pada ulama. Saling berbeda pendapat di antara ulama. Sahih bahwasanya ikhtilaf ulama itu bisa menjadi sesuatu yang samar. Bahkan bukan suatu kebohongan jika dikatakan justru seringkali penjabaran khilafiyah dan di hadapan orang awam itu malah menambah syubhat. Di sini perhatikan, penjabaran ikhtilaf, perselisihan ulama, ya, walaupun dijabarkan dalil-dalilnya, dan dijabarkan materi orang-orang awam, maka lu memperuncing dan menambah syubhat. Di sini ada fitnah baru ya, yang terjadi sekarang. Fitnah baru yang terjadi sekarang ya. Ketika sarjana-sarjana kami kita, yaitu teman-teman dari Ikhwan Dupia, ataupun Madinah, ataupun dari lulusan manapun. Mungkin niat, ada niatan untuk bersikap lebih proporsional dan lebih jujur. Menampilkan masalah khilafiyah di depan orang-orang awam. Permasalahan khilafiyah itu mazhab Syafi'i berkata begini, mazhab Ahmad berkata begini, mazhab Zahiri berkata begitu, mazhab Maliki beda lagi, dan mazhab Hanafi beda. Baik, tugasnya ketika misalnya kita perlu punya asas ya, punya manhaj juga. Ilmu fiqih itu ilmu yang sifatnya aplikatif dan ditujukan untuk diterapkan. Bahkan memang semua ilmu aslinya adalah untuk diamalkan, untuk diterapkan. Bukan sekadar wacana, bukan sekadar koleksi materi, bukan apalagi bukan sekadar untuk mencari ridho manusia, karena Masya Allah bisa menjabarkan perkara khilafiyah dengan beragam mazhab. Fiqih muqaran, fiqih perbandingan mazhab, kerap menjadi fitnah bagi sebagian anak-anak muda seperti kami. Ya. Karena Masya Allah, fiqih muqaranah, yaitu fiqih perbandingan mazhab, ya, membuktikan luasnya cakrawala ilmu seorang yang membawanya. Padahal ikhtilaf ulama ini aslinya, rinci lagi, aslinya untuk para tulabul ilm, bukan untuk orang awam. Orang awam itu kan banyak khilafiyah. Sahih. Orang awam, orang kantoran biasa, pegawai biasa, pedagang kecil, itu tidak membutuhkan pemusingan dengan khilafiyah. Baik, mungkin kita katakan karena ini darurat penting, saya harus memberitahu bahwasanya ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C yang saling bertabrakan. Baik. Tetapi kalaupun memang itu darurat atau kebutuhan benar-benar mereka untuk mengetahuinya, tetaplah pilah untuk mereka apa yang layak mereka aplikasikan. Jangan sampai kita bilang ketika ditanya tentang permasalahan A oleh seorang awam, kemudian kita jawab, oh masalah A itu masalah khilafiyah. Mazhab Hanafi mengharamkannya. Mazhab Syafi'i membolehkannya. Kemudian mazhab Zahiri misal merincinya. Terus dari dalil mereka masing-masing gini. Baik, sekarang apa pertanyaan? Kemudian orang awam itu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan nih? Mana yang benar nih? Saya bingung. Kemudian malah saya bilang, wah saya terserah sampean aja mas. Mana yang menurut sampean itu lebih dekat kepada kebenaran? Baik. Ini mungkin nyatanya baik, yaitu tidak memaksa dia. Tetapi pahamilah bahwasanya banyak dari orang awam itu hati mereka malah mengeluh. Ini kok saya bertanya pada ustaz, malah nambah riuh permasalahan. Tadinya saya cuma pengen tahu ini halal atau haram ustaz. Tapi malah ustaznya Masya Allah makin menambah keruncingan dan makin menambah kerumitan pikiran saya. Terutama dalam masalah jual beli. Gak usah neko-neko. Kalau memang lebih condong ustaznya dalam hatinya itu lebih condong pada haram, katakan haram. Walaupun orang yang bertanya ini adalah orang yang mempunyai adalah nasabah bank misalnya. Dan transaksi yang dia gunakan atau dia setujukan dengan pihak bank ada transaksi ribawi misalnya. Katakan itu riba. Gak usah bilang ini khilafiyah. Iya ini khilafiyah baik. Kemudian ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Ini jalan-jalannya. Terus apa Ustaz yang harus anda lakukan ini halal atau haram? Itu antum, anda kembali kepada antum. Antum mau kalau misalnya lebih tenang menganggapnya halal, maka halal. Kalau antum menganggapnya tidak, maka ribunya. Padahal orang awam itu ya tidak bisa mentarjih. Ya. Kecuali mungkin dengan perasaan, dan perasaan itu bukanlah dalil. Lalu bagaimana? Bagaimana? Di sini butuh bimbingan. Dan bimbingan itu bukan sekadar wacana penjabaran khilafiyah dan perbedaan pendapat antara ulama. Malah ini justru menambah syubhat. Oleh karena itu, Masya Allah, wa subhanallah. Ini beban berat buat orang-orang atau kawan-kawan yang atau termasuk anak pribadi yang mengajarkan fiqih. Untuk apa kita menjabarkan masalah khilafiyah dan juga khilaf di antara ulama berpanjang-panjang? Apakah untuk benar-benar pamer-pameran di hadapan orang-orang? Atau memang untuk menampakkan kejujuran dan keterbukaan? Tetaplah kita punya prinsip. Mereka membutuhkan kucuran secara yang absolut saja, yang pasti saja. Mereka butuh secara instan saja. Baik kalau misalnya niat kita baik untuk menjabarkan perkara khilafiyah, tafadhol. Tetapi tetap ada hal instan yang harus kita berikan untuk orang-orang awam, karena mereka akan semakin ribut. Besar nanti kita juga orang yang menebar keributan ini atau menjadi pemicu. Baik, jadi ikhtilaful ulama itu bisa juga adalah syubhat atau bahkan memperuncing dan menambah syubhat. Kemudian yang ketiga, ada penafsiran syubhat itu adalah sesuatu yang makruh, masya Allah. Makruh disebut syubhat. Oleh karena itu ada di antara ulama yang mengatakan makruh itu adalah antara hamba dengan yang haram. Yaitu makruh itu bukan haram, tetapi barang siapa yang memperbanyak perbuatan makruh, maka akan melangkah menuju ke haram. Itu maksudnya. Makruh, barang siapa yang memperbanyak perbuatan makruh, maka dia menuju ke haram. Walaupun belum sampai kepada haram, tetapi berpotensi untuk terjumus ke dalam hal yang haram. Kemudian, tadi makruh menuju ke haram. Mubah, tetapi mubah itu adalah penghalang antara seorang hamba dengan makruh. Jadi yang mubah itu bukan makruh, tetapi barang siapa yang sering mendekat atau memperbanyak sesuatu yang mubah, maka ada posibilitas menuju ke yang makruh. Dan kalau dia terus-menerus continue dan konstan mengerjakan yang makruh, maka ada posibilitas menuju yang haram. Nah, berarti halal itu pun belum tentu selamat kalau dia konsisten dalam kehalalan tersebut. Halal kalau misalnya ditakutkan darinya akan menjurus kepada hal yang makruh apalagi haram, maka layak untuk dijauhi yang mubah tersebut. Bayangkan, yang halal. Nah, orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya, orang itu tidak terselubung dan tidak kesulitan untuk membedakan hukum A dan hukum B. Ya. Sehingga orang yang berilmu yang baik ilmunya itu paham, oh ini haram. Kecuali kalau dia berilmu namun memperbanyak berkecimpung, itu akan lama-lama akan kesulitan membedakan mana yang mubah, mana yang haram. Benar. Iya. Karena apa? Karena dia mulai menjauh dari sikap yang namanya sikap wara'. Sikap wara' itu hati. Seorang yang menikmati berkecimpungnya diri dalam hal yang halal semata, bukan sunnah, bagi wajib, maka ditakutkan dia akan mulai perlahan menuju ke yang makruh dan perlahan menuju ke yang haram, dan tanpa dia sadari dia sedang berada di dalam haram. Meskipun dia memang tidak menginginkan menunjukkan haram dan konstan dalam perkara yang mubah, maka hilanglah rasa kehati-hatiannya. Hilanglah rasa kehati-hatiannya. Oleh karena itu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dalam kitab jual beli, ya Buyo, ada hadis juga dari Asy-Sya'bi. Ya, ada hadis ini juga, dikatakan, فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِذْنِ كَانَ lima stabana lahu atrok ta'a ala ma yashukku fihi min al-ithm aw shaka an yuwaqi'a mastaban. Artinya apa? Barang siapa meninggalkan perkara samar karena khawatir mendapat dosa ini. Barang siapa meninggalkan perkara syubhat, perkara samar karena khawatir mendapat dosa, ya, takut mendapat dosa, padahal bisa jadi hal yang sebut, tapi dia Berarti jelas keharamannya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita hindari perkara syubhat, maka otomatis kita menghindari perkara yang haram bayyin, yang jelas haramnya. Ya, otomatis begitu secara matematis hukumnya kayak gitu. Kalau kita meninggalkan perkara syubhat yang mungkin haram, kita meninggalkan perkara syubhat itu, maka kita telah menyelamatkan diri dari perkara yang pasti haram. Maksudnya sudah jelas. Sesuatu yang samar kalau kita tinggalkan, maka kita menuju beralih kepada sesuatu yang halal yang jelas, ya kan? Berarti itu juga kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu itu dan beralih kepada yang halalnya jelas, itu sama dengan kita juga jauh menghindari yang haramnya jelas. Baik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berdekatan dengan perkara samar, ya berdekatan dengan perkara samar, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang jelas keharamannya. Ya, jadi dia malah berkecimpung di perkara yang samar. Nah, itu jadi jamnya. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, ya, Syarah Arba'in Nawawi, tambahan dari beliau hadis-hadisnya, mengatakan sesuatu yang syubhat itu seperti contohnya memakan sesuatu yang diperselisihkan tentang halal atau keharamannya. Nah, ini sama seperti penafsiran kedua tadi, bahwasanya syubhat itu adalah ikhtilaful ulama, bisa jadi ya. Seperti misalnya kuda bagi beliau ya, atau peranakan atau bighal, peranakan kawin silang antara kuda dengan keledai. Coba kita tahu keledai ya, itu udah jelas teksnya nah dalam an luhum al-himar al-ahliyah, daging-daging keledai jinak, ini keledai yang kita tahu bukan zebra, itu haram, dilarang ya. Kemudian biawak padang pasir bob, nah ini juga dipersisikan oleh ulama. Baik. Kalau memang misalnya kita menemukan binatang-binatang ini, kemudian bingung ini halal atau haram nih. Kemudian ada persisikan dari ulama. Kemudian kita nggak tahu mana yang lebih tepat. Maka sudah tinggalkan, nggak jelas nih, tinggalkan. Juga seperti minum apa yang diperselisihkan keharamannya, seperti minuman yang dapat memabukkan kalau diminum dalam jumlah banyak. Nah, juga seperti mengenakan sesuatu yang diperselisihkan kebolehannya, seperti pakaian dari kulit binatang buas. Misal pakaian dari kulit macan, syubhat. Syubhat. Dan kalau bagian pribadi itu jelas haram. Kenapa? Karena itu berasal dari bangkai hewan yang tidak boleh dimakan. Atau juga ini masalah syubhat berkaitan dengan jual beli ya. Dari usaha yang diperselisihkan masalah-masalah jual beli ina al-ina. Nah, ini ada penjabaran sedikit tentang jual beli al-ina. Jual beli al-ina atau kadang ada yang menamakannya di antara orang-orang bab ya sebagai buyback arrangement. Buyback arrangement. Dan memiliki bentuk dia. Kalau misalnya dikatakan ya dari Profesor Dr. Mansuri, kaidah-kaidah fikih keuangan dan transaksi bisnis halaman 28, dan kalau di kitab fikih muamalat kontemporer atau harta haram muamalat kontemporer karya Ustaz Erwandi, itu di halaman 374. Coba misalnya kita lihat itu. Bai'ina ini bai' yang mulabbas. Ya, bayi yang mulabbas itu yang samar-samar dia. Mulabbas artinya di sini samar, syubhat. Orang akan mengira ini bentuk perdagangan yang sah. Kan dagang gitu kan. Tetapi ternyata maqasid dari dagang tersebut itu berpotensi menuju ke riba. Menuju ke riba dalam seolah-olah menghutangi. Dan pembayaran untuk hutang itu melebihi dari kadar hutang. Nah, ini kan baik, ini kan riba, akhwat. Nah, di antara akad kata atau Ustaz Erwan, jika di antara akad jual beli kredit ini, jual beli kredit ya. Seperti ini kita pahami baik-baik. Kredit itu kan pinjam. Kredit itu seperti pinjam. Makanya kredit itu dari kata aslinya dari kata bahasa Arab. Aslinya dari kata qard. Qard itu artinya kredit. Itu pinjam. Sebenarnya kredit, qard, pinjam. Aslinya begitu. Nah, di antara akad jual beli kredit dalam yang di dalam artian kredit di sini kan berarti kan enggak tunai bayarnya, kan? enggak kontan, enggak tunai. Jadi seolah-olah itu ada hutang, ya kan? Jual beli kredit di antara akad, ada beberapa akad macam akad jual beli kredit ya. Nah, akad satu macam akad jual beli kredit yang masuk dalam kategori legalisir riba, pelegalan riba. Nah, ini sebagaimana kata Ustaz Irwandi 374. Dia melegalkan riba secara halus. Yang mana orang jahil ya, yang bukan alim, baik jahil akan syariah keumuman ataupun jahil qawaid muamalah, itu adalah bai' atau jual beli yang dinamakan ayna. Jual beli yang dinamakan ayna. Atau aks al-ayna. Baik itu namanya ayna, bentuknya ayna atau aks al-ayna. Tapi dua-duanya hakikatnya sama. Bai' al-ayna itu adalah membeli barang dengan cara kredit. Dengan cara kredit, baik asli membeli barang dengan cara kredit, apa yang salah? Enggak ada masalah. Tetapi sekarang masalahnya, kemudian barang tersebut ya dijual balik ke penjual asal. Penjual asal tadi ya, dan dijual baliknya itu dijual secara tunai dengan harga down, dengan harga di bawah harga. Saya ulang ini. Bai' al-'ayna atau buying back agreement, membeli barang dengan cara kredit ya. Berarti kan dia harus dengan cara berangsur bayarnya. Dia enggak langsung tunai sekarang. Berarti berangsur. Berarti dia punya hutang nih. Kemudian barang tersebut ya, dia belum selesai masa kepemilikan fullnya, belum selesai penjualannya, belum selesai penunaian harganya, dijual kembali ke penjual tadi, penjual aslinya secara tunai, bukan secara qard, bukan secara kredit, bukan secara berangsur bayar, tapi langsung tunai ketika itu juga, dengan harga di bawah harga jual pertama. Di sini ditambahkan, terkadang seseorang yang tidak mendapatkan uang tunai untuk menutupi keperluannya dan dia tidak mau melakukan riba, dia datang kepada pemilik barang lalu membelinya dengan cara kredit. Asalnya gitu kan, misalnya kita, saya nggak punya uang, ya nggak punya uang tunai buat ini tapi perlu barang, tapi saya nggak mau melakukan riba. Ya udah, saya lakukan jual beli dengan cara ini. Ini jebakan. Nah, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemilik pertama dengan cara tunai di bawah harga beli kredit. Dengan demikian dia mendapatkan apa? Uang tunai. Ya. Yes. Dia mendapatkan apa? Uang tunai. Untung nggak? Untung, saya dapat duit kok. Dan akan dibayar. Nah, nanti akan dibayar. Jadi ini barat hutang. Hutang. Barang nggak dapat, tapi tanggungan atau tunggakan harga dapat, gitu ya. Tunggakan harga tetap dapat, tapi barang kita nggak dapat karena sudah dikembalikan, dijual lagi, buying back kepada pemilik aslinya. So, nah, dengan demikian dia mendapatkan uang tunai yang akan dibayar dengan cara dicicil yang jumlahnya lebih besar dari uang tunai yang dia terima. Contoh nih, Kalau di sini kan ada contoh, loh. Ustadz Irwandi memberikan dua contoh sebenarnya. Misalnya, A datang ke sebuah showroom B. Ya, showroom itu ruangan untuk menampilkan, ya ma'rab ya, menampilkan barang-barang. Dan di sini dalam konteks penjualan motor misalnya. A datang ke sebuah showroom B ya, dan membeli motor seharga 13 juta rupiah. Motor itu seharga 13 juta rupiah dengan korb kredit ya, dan angsuran 1 juta per bulan. Berarti dia harus menempuh 13 bulan untuk menyelesaikan pembayaran 13 juta itu, ya enggak? Karena 1 bulan itu dia akan membayar 1 juta dan dia punya harga 13 juta. Dia akan membayar 13 juta. Berarti misal sekarang adalah bulan Oktober ya. Oktober, Desember itu 3. Kemudian nanti tahun 2016 dia sampai bulan ke-10. 13 bulan dia akan mengangsur 1 juta tiap bulan. Dia ada motornya ini. Baik. Ambil motornya, motor dijual kembali kepada showroom tersebut. Ini yang disebut buying back. Atau buy back, yaitu menjual balik. Dan dijualnya itu dengan harga di bawah agreement yang pertama. Menjualnya dengan harga yang turun dari transaksi pertama, transaksi angsuran pembayaran. Ini enggak? Harganya 10 juta rupiah dan dibayar secara kontan tunai. Berarti yang untung siapa? Yang untung adalah penjual pertama, showroomnya. Showroom ini, ya, penjual motor aslinya, ya, dia akan menambah mendapatkan keuntungan 3 juta rupiah dengan kurun waktu. Anda yang tadi membeli motor 13 juta rupiah dengan angsur 1 juta per bulan, ya, kemudian Anda membalikan motor itu, menjualnya kembali dan harganya Anda jual 10 juta kontan. Kemudian showroom akan membayar Anda ketika 10 juta rupiah. Sehingga Anda akan mendapatkan sekarang uang 10 juta rupiah. Namun Anda masih punya tanggungan 13 juta rupiah ke depan sampai 13 bulan ke depan. Baik. Ini sama dengan apa sebenarnya? Ini sebenarnya hakikatnya adalah hutang dengan tambahan bayaran. Ya enggak? Ibarat Anda tuh hutang 10 juta. Dan Anda harus membayar secara 13. Berarti 3 juta nih. Ini yang disebut bayi'ina. Ini adalah riba dalam, ini adalah riba tetapi ditalbis. Jadi pada hakikatnya A yaitu Ana, Ana itu seperti menerima uang 10 juta rupiah tunai dan Ana akan membayar 13 juta sebagai balikannya. Dalam jangka waktu 13 bulan dengan cicilan 1 juta per bulan. Ibarat Anda minjem 10 juta, nanti Anda bayar 13 juta dalam kurun waktu 13 bulan. Nah, ini riba. Ini sama dengan Anda meminjam uang 10 juta rupiah dan dibayar 13 juta rupiah. Sedangkan perpindahan barang ini cuma sebagai kedok untuk legalisir riba. Jadi seolah-olah ini jual beli yang sah. Padahal ini peminjaman, ibarat peminjaman ribawi. Ya, lihat talbisnya. Syubhat bukan? Ini syubhat bagi banyak masyarakat ini. Syubhat jelas-jelas. Ada juga bentuk lain dari inah yang disebut aks al-inah. Yaitu keterbalikannya. Seperti Anda, misal Anda punya rumah. Anda menjual rumah Anda B. Seharga 100 juta rupiah dibayar tunai oleh B. Misal Ana jual rumah ke Antum nih. Harga rumah Ana 100 juta rupiah. Dan Antum bayar tunai 100 juta rupiah kepada Ana. Baik. Nah, kan? Jadi, Ana jual rumah ke Antum 100 juta nih. Antum bayar tunai sekarang 100 juta. Oke, sip. Antum agree. Oke. Tapi kemudian, Ana membeli kebarusan Ana jual. Harganya berapa? 130 juta rupiah. Diangsur selama 3 tahun. Sehingga rumah itu, kalau Antum setuju, rumah itu tetap milik Ana. Dan di waktu yang sama, Antum punya utang ke Ana, ya, berapa? 130 juta. Ya. 100 juta yang akan dibayar dengan cara angsuran sebesar 130 juta. Yang rugi siapa sih? Antum. Ana yang untung. Jadi Ana, ini Antum beli ya 100 juta, oke beli 100 juta. Kemudian, Ana beli dong itu 130 juta. Afwan, di sini yang untung siapa? Ana kan tetap memiliki rumah, ya. Ya kan? Tetap punya rumahnya. Nah, Ana beli ke Antum berapa di sini? 130 juta kan? Baik. Antum belinya 100 juta ini, 100 juta rupiah. Karena udah tunai oleh Antum dibayar. Kemudian, Ana beli rumah tersebut yang barusan Ana jual 130 juta rupiah. Diangsur selama 3 tahun. Berarti Ana tetap punya rumah ini. Ya. Nah, di waktu yang sama Ana memiliki utang kepada Antum sebesar 100 juta rupiah yang akan dibayar dengan cara angsuran sebesar 130 juta. Diulangi lagi tapi nanti siapa yang sebenarnya di sini dirugikan? Itu dia. Apakah Ana atau Antum? Pasti di sini ada yang dirugikan. Dalam kasus akses ini yang mendapat uang barang kebalikan Aina, ya, di mana yang mendapat uang tunai adalah pihak yang tidak memiliki barang. Nah, ini gimana? Apakah ini sah? Apakah ini baik? Apakah ini bukan riba? Dan apakah ini tidak menipu? Ini sangat menipu. Ada silapnya lagi, silapnya. Kalau misalnya sudah bersyarat dari awal, sudah jelas tidak sah. Tidak benar, para ulama bersepakat. Tetapi kalau misalnya agreement seperti ini tidak ada, tidak menjadi persyaratan di awal akad, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang membolehkan itu, yaitu mazhab Syafi'i, itu pun tetap lemah. Oke, kalau misalnya seseorang tidak melihat kepada hukum fikih, maka mereka akan mengira bahwasannya bai'ina ini adalah bai' yang sehat. Tidak masalah. Saling menguntungkan gitu loh. Ya. Tapi ini bahaya. Baik. Bukankah ini syubhat? Iya. Kita katakan ini syubhat. Nah. Kita kembali ke hadis berarti. Berarti wa inna baina dzalika umuran mustabihat. Kita nggak tahu yang hak. Oh berarti syubhat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati kita dalam hal ini. Wa sa'adribu lakum fi dzalika matalan, dan saya akan mencontohkan kepada kalian suatu permisalan. Inna Allah azza wa jalla hamahiman. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membuat daerah larangan. Wa inna himallahi azza wa jalla ma harrama. Dan sesungguhnya daerah zona larangannya dari Allah itu adalah apa yang Allah haramkan. Wa innahu man yarja'u haula al-hima, sesungguhnya orang yang menggembala di sekitar zona terlarang, yushiku an yukhaliqal hima, maka ditakutkan dia akan masuk mencampur di daerah terlarang. Ini ibarat ini. Bank penuh dengan transaksi, enggak semuanya, enggak semua jenis transaksi dan enggak semua jenis fitur di bank itu haram, enggak semuanya. Ini berlaku juga untuk bank syariah. Nah, muamalah dengan bank konvensional ataupun bank syariah bahkan, kalau memang tidak ada darurat, maka ini sama dengan mendekati zona larangan Allah Ta'ala. Ibarat kalau misalnya kita tahu di situ tempat pelacuran, mendekati tempat tersebut saja itu sesuatu yang dilarang. Ya. Apalagi pelacur-pelacurnya itu mereka menarik, kalau misalnya bank itu pakai brosur, pakai. Ya. Kalau ini pelacur-pelacurnya duduk di depan rumah. Hal yang buruk. Ya, orang sekitar zona larangan itu berpotensi akan masuk ke zona larangan tersebut. Hati-hati. Begitu juga kalau kita muamalah, terutama untuk KPR, untuk modal dagang, menanam modal atau meminta modal, meminjam modal, walaupun nanti banknya akan mentalbis dengan istilah mungkin bagi hasil, tapi bagi hasil ribawi, ya. Istilahnya mudharabah, ya. Tapi mudharabah yang digunakan ternyata ada konten yang bersyubhat, lebih dekat kepada riba, namun dilembutkan caranya atau bungkusnya dengan istilah mungkin mudharabah syar'iyyah, padahal bisa jadi di situ ada talbis, ya. Nah, ini berhati-hati. Dan bank-bank itu kan asalnya berdiri untuk memanfaatkan, namun dengan pengiklanan seolah-olah mereka memberikan manfaat, padahal mereka memanfaatkan. Wa na'udzubillah. Wa rubbama qala, dan mungkin saja berkata, innahu man yar'a hawla hima yushiku an yurti'a fihi wa inna man yukhaliqu ar-riba yushiku an yajtur. Barang siapa yang menggembala di sekitar zona larangan, yushiku an yurti'a fihi, maka ia berpotensi untuk menggembala di dalam zona tersebut. Wa inna man yukhaliqu ar-riba, dan barang siapa orang suki ar-riba, ar-riba sesuatu yang meragukan, yushiku an yajzur, maka ia berpotensi akan menyeberanginya. Baik. Jadi inilah kajian Sahih Sunan Nasa'i pada kali ini tentang jual beli. Kita memohon senantiasa kepada Allah taufik, kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap harta-harta haram dan harta-harta bersyubhat. Allahul musta'an. Kalau sekarang orang banyak tidak memikirkan hal seperti ini, padahal yang akan mereka suap adalah anak-anak mereka sendiri, yang mana tidak akan pernah harta haram manfaat pada keluarga itu memberikan mabarat sebagaimana perdukunan. Tidak akan sedikit pun memberikan manfaat kepada keluarga. Orang sekarang banyak yang memakai cara instan, perdukunan untuk kaya, riba yang menggiurkan, transaksi-transaksi ribawi yang menggiurkan, yang akhirnya mereka tidak berpikir bahwasanya hal-hal ini akan menjerumuskan pelakunya ke siksa dunia dan juga akhirat. Untuk yang perdukunan pakai susuk dan itu satu beragam jin kafir yang kemudian nanti akan dibisikkan hal-hal yang buruk, kekufuran, kebid'ahan, kemudian di sakaratul maut akan sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah, na'udzubillah. Juga yang untuk riba, atau mencuri, korupsi, dan sebagainya, dengan cara instan seperti itu, maka ditakutkan bagaimana nanti di kuburnya, bagaimana di akhiratnya. Oleh karena itu, pekan depan kita akan membahas hadis ya, kata Nabi bakal ada manusia nanti zaman akhir nanti, tidak mementingkan, tidak mikir dari mana dia dapat harta halal atau haram. Ya. Dan nanti ada orang yang berusaha tidak memakan riba, itu tetap aja kena debu-debu riba. Seperti kita semua ini. Kita semua tetap kena debu-debu riba. Kita nggak bisa kita lepas dari kedekatan dengan riba. Sebagaimana sekarang, memang sudah era kapitalisme dan globalisasi, ketika ATM-ATM yaitu menjangkiti di pedesaan bahkan sehingga memaksa kita benar-benar harus memakainya dan menggunakannya. Bahkan dalam pekerjaan sekarang tidak akan ada sistem gaji dengan amplop atau dengan dana cash langsung, melainkan dengan ATM, dengan pengiriman. Harus punya bank, ya, harus bertransaksi bahkan dengan bank yang konvensional. Jadi benar-benar kita tidak bisa berlepas dari kedekatan dengan riba. Dan itu kini bukan lagi menjadi sesuatu yang bersifat hajat untuk kita mempelajari dan memahami perihal jual fikih buyu, jual beli, melainkan sudah menjadi sesuatu yang darurat, lebih-lebih kepala keluarga dan juga istri sebagai pengatur ekonomi keluarga. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Wa na'udzubillah. Jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi bengal, menjadi bodoh, menjadi tidak paham ilmu agama dikarenakan memang asupannya adalah asupan ribawi. Kemudian rumahnya, rumah transaksi, hasil transaksi ribawi. Motornya harta kaya namun ternyata neraka adalah janji Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.